Santriwati Ma'had Al-Furqan agar protokol, terutama masker, ya, udah mulai terus bagi pengasuh ditugaskan di masjid kayak biasanya, jadi untuk ngecek ya tentang pemakaian apa pesan. Ya, memang istiqomah itu apa? Berat. Ya. Tapi harus saling mengingatkan terus. Ya, tidak boleh bosan, tidak boleh cemu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Baik. Ikhwani wa Wa'atifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya bahwa semua ahlul bid'ah dan para penyesat, kalau kita perhatikan sumber kesesatan mereka kembali kepada dua hal, Ta'ala, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah mereka tidak ini dua sumber inti ya kesesatan ahlul bid'ah sejak dulu hingga sekarang. Falam yuqaddirhu haqqa qadrih man dhanna annahu lam yursil rasula wala anzala kutuba abatha. Maka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang fa'il ya, fa'il dari lam yuqaddiru, yakni tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengutus seorang rasul, tidak menurunkan kitab, bahkan ya wa khalaqahum abatha, dan menciptakan mereka tanpa tujuan, sia-sia. Ya. Yakni orang yang beranggapan demikian berarti dia tidak mengagungkan. Ya, kemudian tidak ada tujuannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab mungkin atau itu mustahil? Mustahil. Am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina tidak ada gunanya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Yaitu tidak dikembalikan kepada Allah SWT. Apa kalian mengira, wahai manusia, kami senang-senang berfoya-foya, terus gak ada tujuannya, gak ada pembalasannya, gak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kalian mengira seperti itu, maka ketahuilah bahwa bukan suatu hal yang sia-sia, tidak ada gunanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ada gunanya, ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidaklah saya ciptakan jin dan bukan enggak ada gunanya, bukan enggak ada tujuannya. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para utusan, menurunkan kitab-kitabnya. Ada gunanya. Rusulam mubashirina wa mundiri. Untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Ya, untuk menjadi hujjah, menyampaikan wahyu kepada mereka. Demikian juga Allah menurunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka siapapun yang menyangka menurunkan kitab, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ya para ateis, orang-orang sekuler, ya komunis, mereka adalah orang-orang yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wala qaddarahu haqqa qadrih man nafa umuma qudratihi. Subhanahu wa Ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya, siapa yang meniadakan keumuman kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'alluqaha bi af'ali ibadih, dengan perbuatan hambanya, min ta'atihim wa ma'asihim, berupa ketaatan mereka dan kemaksiatan mereka, wa ahrajaha an khalqihi wa qudratih, dan mengeluarkan ya perbuatan-perbuatan hamba makhluknya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya beliau di sini ingin membantah kaum atau menyindir kaum Qadariyah, di mana mereka kaitannya sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk menciptakan takdirnya sendiri, perbuatannya sendiri, enggak ada kaitannya. Siapa yang mengatakan seperti ini, berarti dia tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk perbuatan hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sendiri, yang menciptakan perbuatannya sendiri, enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti meragukan ya dan mengingkari kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah celaan, bukan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk berarti menciptakan dirinya sendiri, menciptakan perbuatan sendiri, enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menganggap Allah itu apa? Lemah. Dan ini celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. orang yang meniadakan Allah, tidak ada kaitannya dengan perbuatan hamba, berarti tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wala qaddarallaha haqqa qadrih adadadu haula alladzina qalu innahu yu'aqibu 'abd tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenarnya. Adadadu haula, kebalikan mereka. Kalau mereka tadi yaitu kaum Qadariyah yang mengatakan jadi tidak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kebalikan mereka, kelompok apa namanya? Ya, lawannya Qadariyah. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adadadu haula, kebalikan dari mereka, kebalikan dari kaum Qadariyah. Kalau kaum Qadariyah menciptakan perbuatannya sendiri, gak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kaum Qadariyah. Ya, Qadariyah yang mengingkari takdir. Taib. Kalau Jabariyah, mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan kehendak bagi makhluk. Ya, sehingga mereka mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak ada, ya, tidak memiliki kehendak sama sekali. Bagaikan wayang yang bergerak sesuai dalang, ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan makhluk itu punya kehendak. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Sebelumnya apa? لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيْ يَسْتَكِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ Rabbul Alamin. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk istiqamah. Berarti manusia memiliki kehendak apa tidak? Memiliki kehendak. Antum kalau dikasih pilihan, ya, dikasih pilihan. Milih misalkan ada minuman, ya, susu. Ya, atau madu. Yang satunya racun. Milih yang mana? Ya? Milih yang susu. Berarti manusia punya kehendak, punya pilihan. Ya, punya pilihan. Tidak terpaksa. Ya, tidak terpaksa. Kalau kaum Jabariyah, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu apa? Terpaksa. Sehingga mereka mengatakan innahu yu'akibu abdahu ala ma lam yaf'alhu bal yu'akibuhu ala fi'lihi subhana. Mereka menyangka, mereka mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu menyiksa hambanya atas apa yang tidak diperbuat oleh hamba, karena dia terpaksa, tidak keinginannya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyiksa hamba atas perbuatannya sendiri. Karena Allah yang mentakdirkan, kan? Allah yang maksa. Makhluk, gimana lagi? Dia terpaksa. Dia gak punya kehendak, gitu kan? Ya? Apakah ini pengagungan kepada Allah SWT? Atau ini celaan kepada Allah SWT? Celaan kepada Allah SWT. Karena menganggap Allah SWT menghukum manusia, padahal dia tidak melakukannya. Dia terpaksa. Ya, itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum manusia karena perbuatannya. Dia yang berdosa. Dia yang melakukan kesalahan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala apa? Ya, hukum. Kalau orang itu terpaksa, gak mungkin akan di, ya, hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya orang yang melakukan kesalahan karena lupa, salah, yakni enggak sengaja. Kemudian karena terpaksa. Kenapa? Karena orang yang lupa, orang yang salah, maksudnya salah itu tidak sengaja. Yang ketiga adalah orang yang terpaksa, itu bukan karena keinginannya. Bukan karena keinginannya. Oleh karenanya perhatikan, ya, perhatikan. Orang yang lupa atau salah atau terpaksa tidak disandarkan perbuatan tersebut kepada mereka, tetapi disandarkan kepada Allah sementara. Perhatikan dalam hadis, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akala nasian falyutimma saumahu fa innama at'amahu wahu wasaqa. Kalau seorang berpuasa kemudian dia lupa, akhirnya kemudian dia makan atau minum, padahal puasa aslinya, cuma lupa. Ya, siang bulan Ramadan karena belum terbiasa puasa, ya, atau mungkin yang namanya orang lupa ya, kadang-kadang apa? Makan, minum, tapi dia lupa kalau itu pas puasa. Apa kata Nabi SAW? Falyutimmas. Kenapa? Karena dia lupa, bukan keinginannya. Bukan keinginan dia. Jelas? Demikian juga orang yang terpaksa. Orang yang terpaksa itu sebenarnya bukan keinginan dia. Maka bagaimana mungkin Allah SWT menghukum dan menyiksa seseorang atas apa yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan? Itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, paham Jabariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu terpaksa, ya, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan dia, ya udah. Dia cuma pasrah bongkoan saja. Enggak ada pilihan yang lain. Ya, enggak ada pilihan yang lain. Lalu dia melakukan kemaksiatan, dia terjerumus dosa karena memang udah takdirnya. Ya udah takdirnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa, berarti menyiksa bukan karena perbuatan orang tersebut, tetapi karena Allah telah mentakdirkan. Dan ini ayyul ihwa, ya, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti menghukum manusia atas apa yang tidak dia lakukan, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memaksa dia. Ya, makanya kata beliau, qalu innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma lam yaf'alhu, bal yu'aqibuhu 'ala fi'lihi subhana. Lalu kata beliau, memberikan perbandingan. Wa idza istahala fil ukul an yujbira sayyidu 'abdahu 'ala fi'lin summa yu'aqibuhu 'alai, fa kaifa yasduru hadza min a'dalil 'adilin. Kalau dalam kehidupan, ya, mustahil dalam akal manusia seorang tuan, ya, dia memaksa budaknya melakukan suatu perbuatan, lalu tuannya menghukum budak tadi, misalkan nyuruh dia, maksa dia untuk, ya, makan misalkan. Setelah budaknya makan, ya, dihukum sama tuannya. Masuk akal apa enggak? Ya, gimana ya, masuk apa? Masuk akal nggak? Ada seorang tuan majikan, dia memaksa, ya, budaknya untuk makan. Setelah budaknya makan karena terpaksa, dihukum sama, ya, sama tuannya. Apa yang dilakukan oleh tuan tersebut? Ya, masuk akal apa tidak? Nggak masuk akal. Ya, bahkan itu termasuk kedzaliman kepada Allah termasuk kedzaliman. Karena si budak tidak salah, karena dia melakukannya karena terpaksa. Kalau itu enggak masuk akal, ya, pada manusia, pada makhluk, maka bagaimana hal itu terjadi pada Zat yang Maha Adil? Artinya kalau ada tuan yang melakukan seperti itu, kita akan mengatakan, wah, ini zalim. Ya, ini enggak masuk di akal. Ya, ini perbuatan yang tidak adil. lantas bagaimana mungkin kita kemudian menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyiksa apa yang tidak dilakukan oleh hambanya. Wa qawlu haula asyarru min qawlil majus al-qadariyah al-adhallin. Ucapan mereka ini, yaitu ucapan mereka ini lebih keji daripada orang-orang Majusi Al-Qadariyah ya, yang lebih kaum Qadariyah Al-Adhallin yang hina. Ada riwayat dari Nabi SAW, Al-Qadariyah itu Majusu hadhihi al-umma. Qadariyah itu adalah Majusinya umat ini. Artinya beliau mengatakan Jabariyah itu lebih parah pahamnya daripada Qadariyah. Daripada Qadariyah. Karena konsekuensinya adalah celaan kepada Allah SWT. Sama-sama jelek. Sama-sama sesat. Tetapi kaum Jabariyah lebih parah, ya, lebih jelek ya daripada kaum Qadariyah. Baik. Dari sisi tadi. Yaitu berarti menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan perbuatan yang zalim, menghukum makhluknya atas apa yang tidak dia lakukan. Wala qaddaru, jelas enggak sampai sini? Jadi yang pertama orang yang tidak mengagungkan Allah, satu yaitu orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu tidak ada tujuannya, sia-sia, tidak menciptakan, tidak mengutus para utusan, tidak menurunkan kitab-kitab. Demikian juga yang kedua, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, yaitu orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu ya tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menciptakan takdirnya sendiri, perbuatannya sendiri. Demikian juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kaum Jabariyah yang mengatakan bahwasanya makhluk itu terpaksa. Ya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum ya manusia yang melakukan perbuatan dosa itu berarti menghukum ya bukan karena perbuatan hamba tetapi karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memaksanya. Dan ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wala qaddarahu haqqo qadri man nafa rahmatahu wa ridha wa mahabbatahu wa ghadabah wa hikmatahu mutlaqan wa haqiqata fi'lih wa lam yaj'al lahu fi'lan ikhtiyariyan bal af'aluhu maf'ulatun munfasilatun anhu. Demikian juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang meniadakan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat hikmah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kaum siapa? Jahmiyah yang mengingkari apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat cinta, mencintai. Mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat ridha. Mereka tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat marah dengan alasan kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta, ridha, ya, marah, berarti sama dengan makhluk. Ya, padahal itu hanyalah alasan mereka. Sebab tasybih menyerupakan Allah dengan makhluk yang tidak boleh itu adalah kalau seorang mengatakan cintanya Allah SWT sama seperti cintaku. Atau kita mengatakan sama seperti cintanya orang tua kepada anaknya. Disamakan. Ya. Atau mengatakan marahnya Allah SWT seperti marahnya. Ya. Misalkan marahnya raja. Misalkan. Ini baru menyerupakan Allah SWT. Tapi kalau kita mengatakan Allah punya sifat cinta, Allah SWT punya sifat ridha, Allah SWT punya sifat hikmah, Allah SWT punya sifat marah, tapi marahnya Allah tidak sama dengan makhluk. Cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Ya, apakah itu disebut tasybih? Menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Perhatikan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dan ini adalah ayat yang membantah ya kaum Jahmiyah dan meyakinkan juga kaum Musyabbihah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Karena ayat ini adalah ya kaidah penting dalam al-asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan kepada kaum Musyabbihah. Tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Ya. Karena bagaimana mungkin Allah yang zat yang maha mulia disamakan dengan makhluk yang hina. Demikian juga sifat-sifatnya. Tapi perhatikan selanjutnya. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Saya tanya, makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Makhluk, manusia mendengar dan melihat apa tidak? Mendengar dan melihat. Tapi Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir. Allah mendengar dan melihat setelah firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ini menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, inilah jalan yang benar. Bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya ya seperti tadi mengatakan bahwasanya pendengaran Allah sama seperti pendengaranku atau turunnya Allah sama seperti turunnya khatib dari mimbar, itu baru namanya tasybih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau kita mengatakan Allah turun ke langit dunia tapi turunnya Allah tidak sama seperti turunnya makhluk, Allah Subhanahu wa taala cinta tapi cintanya Allah tidak seperti cintanya makhluk, Allah Subhanahu wa taala punya sifat murka tapi murkanya Allah tidak sama seperti murkanya makhluk, maka ini adalah jalan yang benar, jalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, perhatikan hal ini baik-baik karena banyak yang tersesat dalam masalah ini. Ya. Selanjutnya kata beliau, wala qaddarahu haqqo qadri man ja'ala lahu sahibatan wa walada au ja'alahu yahillu yahullu fi makhluqatihi au ja'alahu aina hadzal wujud. Demikian juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya kaum yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu istri dan anak. Siapa itu? Orang-orang Nasara yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya istri, Allah Subhanahu wa taala punya ya anak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tegas dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan tegas Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Demikian juga dalam surat Maryam Allah mengatakan wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda anda awlir rahmani walada wa ma yanbahi lirrahmani ayyattakhidha walada. Mereka mengatakan, yaitu orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah SWT punya anak. Sungguh kalian telah kurang ajar kepada Allah SWT. Yani ucapan ini adalah ucapan yang kurang ajar kepada Allah SWT. Hampir saja takadus samawat yatafattarna min, hampir saja langit pecah, retak, hampir saja ya gunung meletus gara-gara ucapan mereka bahwa Allah mengatakan bahwa Allah punya anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Wa ma yambahi. Dan perhatikan kalimat la yambahi, kalau itu di dalam Al-Quran dan hadis maksudnya adalah ya, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang haram, tidak mungkin terjadi. Ya, tidak mungkin terjadi. Jadi, ya, orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, Allah Subhanahu wa taala punya istri, ini adalah pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih. Karena bentar lagi Desember loh. Ya. Desember biasanya ada perayaan apa? Natal. Sebagian kaum muslimin kadang enggak ngerti apa itu Natal. Natal itu adalah ya, perayaan orang-orang Nasrani, mereka sedang merayakan hari lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini perhatikan nih, supaya kita paham. Kenapa para ulama melarang kita ikut Natalan? Kenapa mereka bahkan melarang kita untuk mengucapkan selamat Natal? Ya, enggak boleh, haram dengan kesepakatan para ulama. Karena orang-orang Nasrani tatkala mereka merayakan hari Natal, itu pada hakikatnya mereka merayakan lahirnya Isa bukan sekedar sebagai nabi. Kalau sekedar sebagai nabi, kita juga mengakui Nabi Isa itu sebagai nabi. Tapi lebih daripada itu, mereka merayakan hari lahirnya Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan akidah ini adalah akidah yang kufur. Ya, bertentangan dengan akidah Islam. 180 derajat pertentangan. Ya, Allah tegas mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Makanya tidak boleh ada keraguan secuil pun di dalam hati kita bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu adalah apa? Kafir. Orang liberal sekarang mencoba untuk menggoyahkan. Jangan sebut mereka itu apa? Kafir. Ya, bilang aja non-muslim. Ya, padahal lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh Allah SWT. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Berarti Yahudi dan Nasrani itu apa? Kafir. Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaranku yaitu Islam, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman denganku kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, ini penting ya kawan, ini masalah akidah. Kita hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana sesuatu yang sudah jelas di dalam agama Islam dibuat apa? Ya, samar. Ya, maka kita harus memperkuat akidah kita, memperkuat tauhid kita supaya tidak ya goncang. Ya. Au ja'alahu yahullu fi mahluqatih. Demikian juga tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bersatu dengan makhluknya. Ini paham apa ini? Paham ya, al-hululiyah, al-ittihadiyah, ya, ashabu wihdatil wujud. Ya, orang-orang yang memiliki pemikiran wihdatul wujud. Bahasa Jawanya apa? Manunggaling kawulolan Gusti. Bersatunya hamba dengan bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah bersatu dengan hamba. Ini paham hululiyah atau paham wahdatul wujud. Ini paham yang sangat berbahaya. Meruntuhkan sendi-sendi Islam. Ya, para ulama sepakat bahwasanya paham hululiyah atau wahdatul wujud ini adalah paham kufur dengan kesepakatan para ulama. Ya, karena ini pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya, naudzubillah, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di kambing, ada di kucing, ada di hewan-hewan ya. Karena mereka makhluk juga. Makanya orang-orang wahdatul wujud mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kita juga. Karena Allah bersatu pada mereka. Na'udzubillah min dalik. Dan ini ikhwan jangan kira wah ini paham sekarang udah enggak ada. Jangan. Ya. Ini paham sampai sekarang masih ada. Kalau dulu ada zaman Al-Hallaj, ya, ada juga Ibnu Arabi, ini pentolan-pentolan Wahdatul Wujud, ya, sampai sekarang pun ada di Indonesia, ada Syekh Siti Jenar, ya, ini pembawa Wahdatul Wujud, ya, ada buku yang ditulis oleh Agus Mustafa, judulnya Bersatu dengan Tuhan, diskusi tasawuf filsafat modern. Isinya adalah ya mendukung paham wahdatul wujud. Isinya wahdatul wujud, cuma dikemas dengan bahasa ilmiah, modern, filsafat gitu. Ya. Artinya yang ingin saya sampaikan, kita jangan ya tertipu dengan pergantian nama. Mungkin kalau kelompok namanya kelompok wahdatul wujud mungkin enggak ada. Sekarang mereka ganti casing semuanya. Ya, tapi yang paling penting bagi kita adalah mempelajari faham. Mempelajari apa? Faham, pemikiran. Siapapun orang yang punya pemikiran itu, siapapun kelompok yang memiliki akidah seperti itu, apapun namanya, ya, berarti dia telah menyimpang dari garis Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang harus perlu kita tanamkan pada diri kita, sehingga kita nggak tertipu dengan perubahan apa? Casing, perubahan nama. Ya. Karena mungkin kalau sekarang kelompok-kelompok nggak ada ya yang namai kami kelompok Khawarij, ya, gitu. Kami kelompok Mu'tazilah. Kami kelompok Qadariyah. Nggak ada yang ngaku seperti itu. Kenapa? Karena nama mereka sudah habis, dibantai oleh para ulama, dibantah, dibongkar. Ya. Sehingga kalau mereka menamai dengan pakai nama tersebut, habis mereka, gak akan laku di pasaran. Maka apa yang mereka lakukan? Ganti nama. Ganti baju. Tapi pemikirannya apa? Sama. Maka tugas kita sekarang adalah belajar. Supaya kita tidak tertipu dengan perubahan nama, perubahan baju, perubahan topeng. Ya. Nah, misalkan ada paham ISIS ya. Ya, yang di Suriah. Khawat, itu pemikiran Khawarij. Ya, pemikiran Khawarij. Tapi ketika mereka disebut Khawarij, gak terima. Kami bukan Khawarij. Tapi pemikirannya pemikiran Khawarij. Makanya para ulama mengatakan, ini kalau mereka bukan Khawarij, terus siapa lagi? Ya. Al-ibrah bil-haqa'ik labil asma. Ingat baik-baik kaidah. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya. Bukan nama. Nama bisa diganti-ganti. Khomer, ya. Sekarang ada nggak minuman terus tulisannya Khomer, gitu? Nggak ada. Ganti semuanya. Whisky, brandy, ya. Narkoba, oplosan, ya, pil koplo, pemane, ya. Macam-macam namanya. Mungkin malah tulisannya bir bintang, misalkan. Wah, bintang bagus. Jadi jangan tertipu. Kata Nabi la yasrabanna nasun min ummatil khamra wa yusammunahu bighairi ismih. Akan ada dari umatku ini yang minum khamr tetapi dia menamai khamr bukan dengan khamr. Ya, ini penting ya. Jadi supaya nanti antum faham ketika belajar kitab-kitab akidah, para ulama membahas Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Qadariyah. Iki kayaknya gak ada deh sekarang kelompok yang namanya ini. Antum jangan terfokus pada nama. Yang paling penting adalah apa? Pemikiran. Yang paling penting adalah pada pemikiran. Ya. Orang misalkan Mu'tazilah. Sekarang ganti baju. Namanya Hizbut Tahrir. Tapi kalau antum bilang Hizbut Tahrir Mu'tazilah, mereka gak terima. Tapi pemikirannya sama persis. Pemikirannya sama persis. Makanya Syekh Albani mengatakan apa? Hizbut Tahrir Mu'tazilatul Asr. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya baru. Ya, Mu'tazilah gaya baru. Kenapa? Karena pemikiran-pemikiran Mu'tazilah ada pada mereka. Ada pada mereka. Jadi intinya jangan tertipu dengan perubahan nama. Ya. Nah. Baik. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib, Ustaz, apa hukum mengikuti kajian dapat hadiah buku? Alhamdulillah. Kalau antum dapat buku, maka itu apa? Insyaallah sebagai motivasi, tujuan dari Ustaz kadang ngasih apa hadiah, itu tujuannya motivasi. Untuk sebagai motivasi. Ya. Tidak mengapa seorang misalkan ada kajian kemudian dia mendapatkan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kadang memberikan hadiah kepada sebagian apa? Sahabatnya. Ya, sebagian sahabatnya. Sebagai apa? Bentuk motivasi. Kadang diberi hadiah doa. Ya, sebagai penyemangat. Kadang diberi hadiah apa? Sesuatu. Para ulama pun demikian. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah cerita suatu kenangan dari gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Setelah belajar kitab Qawaid Ibnu Rajab, Takrirul Qawaid, ya, Qawaid Fiqih karya Imam Ibnu Rajab. Karena Syekh Ibnu Utsaimin istiqomah. Di saat teman-temannya yang lain, karena itu pas waktu liburan gitu ya. Waktu liburan banyak yang pulang. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin apa? Tetap ikut kajian. Ikut pelajaran. Jadi itu pelajaran tambahan. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin walaupun liburan dia enggak liburan. Dia ikut kajian. Ikut belajar. Ketika khatam hanya Syekh Ibnu Utsaimin yang bertahan. Satu orang toh. Maka akhirnya kemudian Syekh As-Sa'di memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Tufaha. Apa? Apel. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, itulah buah yang pertama kali saya lihat. Saya baru tahu itu apel, ya, tufaha itu saat itu dapat apa? Dapat hadiah dari guru saya. Jadi hadiah itu sekedar sebagai apa? Penyemangat. Ya, penyemangat. Tidak mengapa seorang ketika taklim kemudian dia mendapatkan hadiah. Ya, mudah-mudahan itu sebagai apa? Motivasi bagi dia untuk lebih bersemangat dalam belajar. Tapi jika seorang sudah sholat, lalu ia pergi ke masjid yang lain, dan ia mendapati di sana masih ditegakkan sholat jamaah. Lalu ia ikut pada rokaat yang ketiga. Ceritanya lagi sholat duhur. Kok cerita? Apakah ia ikut dengan imam atau harus menambah dua rokaat lagi? Ya. Pada rokaat yang ketiga. Taip, antum berarti apa? Ikut imam. Kemudian, bangkit dan menyempurnakan. Jelas? Seperti orang masbuk. Antum di sini mendapati pada rakaat yang ketiga. Ya, pada rakaat yang ketiga. Ya udah. Fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari imam, maka salatlah, dan apa yang ketinggalan dari kalian, sempurnakan. Ya, sempurnakan. Taip. Mungkin maksudnya karena ini cuma sunnah, berarti apa? Berarti gak usah nambahi, cuma dua aja. Kan sholat sunnah. Tidak. Antum ketika masuk, itu berarti terikat dengan imam. Terikat dengan imam. Ya. Sehingga, walaupun di sini bagi antum adalah sunnah, tetapi karena antum terikat dengan imam, maka berarti antum mengikuti sholatnya imam. Ya, mengikuti sholatnya imam. Jelas? Contoh yang lainnya. Antum musafir. Terus, ya, bermakmum kepada imam yang mukim. Ya, sholatnya 4 rakaat. Antum musafir. Musafir sholatnya berapa? 2 rakaat aslinya. Tetapi kalau antum bermakmum kepada seorang yang mukim, sholatnya berapa? 2 rakaat atau 4 rakaat? 4. Kenapa 4? Karena antum terikat dengan imam, harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kenapa orang kalau sholat sendirian, ya, dia sholatnya 2 rakaat. Tapi kalau musafir, dia sholatnya kepada imam yang mukim, kenapa 4 rakaat? Apa jawab Ibn Abbas? Tilka sunnatu Abil Qasim. Begitulah sunnahnya Abul Qasim. Ya, demikian juga ketika disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar. Ada seorang musafir, wahai Ibnu Umar, dia mendapati imam pada rakaat yang terakhir. Cuma dapat 1 rakaat. Dia nambahi 3 rakaat atau nambahi 1 rakaat? Ya, maka kata Ibnu Umar, tambahi 3 rakaat karena ngikuti imam. Ya, nambahi 3 rakaat karena mengikuti imam. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ustaz dan kita semuanya. Amin. Jika kecerdasan terbagi 2, muktasab dan jibili, apakah orang yang kecerdasannya muktasab bisa mengalahkan atau lebih unggul dari jibili? Barakallahu fi. Semoga Allah memberikan jawabannya lewat ustaz. Tahu ya, kecerdasan muktasab itu yang diusahakan. Ya, kalau jibili itu yang memang dari sononya. Ya. Ikhwani, ilmu itu semuanya butuh apa? Usaha. Enggak ada yang ujuk-ujuk langsung pintar, itu enggak ada. Kalau akhlak, memang ada akhlak yang jibilli, ya, dan ada akhlak yang muktasabah. Tapi kalau ilmu semuanya butuh apa? Usaha. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan mempelajari. Gak ada orang gak belajar kemudian langsung pintar. Gak ada. Semuanya harus ada usaha. Cuma memang ada sebagian yang dimudahkan oleh Allah SWT memahami. Ada yang lambat. Ya. Maka yang paling penting bukan kepintaran. Yang paling penting yang dilihat oleh Allah SWT adalah usaha kita. Ya, usaha kita. Kalau tidak semua orang pintar, ilmunya bermanfaat. Banyak orang yang pintar tapi enggak mendapatkan ya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang liberal itu, antum lihat, orang-orang liberal itu orang-orang pintar. Doktor, profesor, ya. Gelarnya Masya Allah. Kadang lebih panjang daripada namanya. Ya, tapi enggak bermanfaat ilmu mereka. Maka yang paling penting bukan cuma sekedar kecerdasan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyuruh kita saluha ilman nafi'a. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi pertama, ilmu itu enggak ada yang sulapan. Lam yuladil insanu aliman. Enggak ada manusia yang lahir dalam keadaan langsung pintar, itu enggak ada. Semuanya harus usaha. Ya. Usaha dengan belajar, bukan dengan mimpi, ilmu laduni. Ya. Semuanya dengan usaha. Hanya ya, sebagian ada yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, ada yang tidak. Ya, tapi yang paling penting bukan kepintaran, tapi yang paling penting adalah kita meraih ilmu yang bermanfaat. Usaha. Siapa yang berusaha, maka itulah yang akan dinilai oleh Allah SWT. Ya. Ada sebagian orang, misalkan ya, ada sebagian orang, dia sudah berusaha, tapi gak lulus-lulus. Gak naik-naik. Ada yang malas-malesan. Tapi apa? Ya, tapi bisa naik terus deh. Ya, maka yang dilihat oleh Allah SWT itu adalah apa? Amal kita. Bukan hasilnya, tapi amal. Mungkin kalau penilaian manusia yang dilihat hasilnya. Wah, ini ya rapotnya. Oh, ini jasanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari apa? Dari usaha kita, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa la yanduru ila suwarikum wa atsamikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang dinilai oleh Allah. Maka jangan frustasi kalau kita misalkan ya belum mendapatkan hasil. Justru bisa jadi orang yang misalkan susah ya mendapatkan ilmu itu malah dapat pahala banyak karena dia harus ngulang-ngulang. Antum ada sebagian yang gampang banget untuk ngapal ilmu, ngapal Al-Quran, cepat. Ada yang enggak. Kadang sampai satu minggu belum apal-apal. Bisa jadi itu adalah cara Allah SWT untuk memperbanyak pahalanya, karena dia harus ngulang-ngulang. Ya, karena dia harus ngulang-ngulang. Tapi, apakah beda antara Ibnul Jauzi dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Beda apa enggak? Beda. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah muridnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Ya, kalau Ibnul Jauzi penulis Talbis Iblis, Sayyidul Khatir dan sebagainya. Aduh. Jatuh.